dalam hidupku, karena kau cahaya kalbu. Bagai melangkah di ruang tersepi, di dunia tanpa hadirmu. Dirimulah keajaiban, ciptakan surga di dunia. Beri aku nafas cintamu, kan ku hirup sampai mati. Persembahkan cinta sempurna, kekal abadi selamanya. Dekap aku dan peluk mesra, genggam jiwaku, jangan kau lepas. Setiap saat kau sentuh diriku dengan penuh kasih sayang. Hadirkan kata dengan perasaan yang tulus dari hatimu. Dirimulah keajaiban, ciptakan surga di dunia. Beri aku nafas cintamu,